Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asif Hukum Raja rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini masih kita lanjutkan pembahasan di halaman 268 dari Syarah Kitabul Kabair karya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. Berkenaan dengan hadis yang ada di teks hadis yang ada di halaman tersebut, saya ingin masih lanjutkan membacakan syarahnya dari Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan, bukan ini yang aku inginkan, namun yang aku inginkan adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Artinya gelombang ya, artinya tataribu, ya tidak tenang, guncang, sebagian yang mendorong sebagian yang lain. Dan fitnah yang dimaksudkan, kerusuhan yang dimaksudkan, fitnah di sini maksudnya kerusuhan. Fitnah yang dimaksudkan di sini diserupakan dengan gelombang lautan, kata beliau, karena serupa dalam tiga hal. Yang pertama, li syiddatiha, kerasnya. Kemudian yang ketiga, wa kathratiha, banyaknya. Yaitu banyaknya ya, faktor pendorong untuk terjadinya kerusuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, su'ubatin najati minha, sulitnya selamat dari fitnah tersebut kalau orang sudah berada di tengah-tengahnya. Maka ketika orang berada di tengah-tengah lautan, maka gelombang itu keras, menyeret, banyak, datang silih berganti, dan orang yang sudah terjebak di dalamnya maka dia akan sulit keluar darinya. Kamau jilbahri, bagaikan gelombang lautan. Maka seorang itu terkadang berjalan di pinggir laut dalam keadaan selamat, akan tetapi ketika datang gelombang, maka gelombang menyeretnya dan dia tidak bisa melawannya. Ya, Hudzaifah mengatakan, malaka walaha ya amiral mu'minin, sesungguhnya antaramu dengan fitnah tersebut terdapat pintu yang terkunci. Artinya Hudzaifah menyampaikan pada Umar bahasanya fitnah tersebut tidak akan terjadi di tengah-tengah umat ini selama Umar masih ada. Maka itu tidak akan terjadi sedikit pun di masa hidup Umar. Walbab, dan yang dimaksud dengan pintu adalah Umar bin Khattab itu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, apakah pintunya dirusak ataukah dibuka? Maka ini adalah pertanyaan dari Umar tentang apakah pintu fitnah tersebut mungkin untuk ditutup ataukah tidak mungkin. Maka jika pintu tersebut cuma dibuka, maka ini menunjukkan bahasanya fitnah tersebut tidaklah terlalu besar. Artinya mungkin untuk ditutup di kali berikutnya. Namun jika dikatakan kalau dia pintu tersebut adalah dirusak, maka kata-kata dirusak ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, yadulu ala idhamil fitnati, menunjukkan bahasanya fitnahnya fitnah yang besar. Sehingga orang supaya bisa keluar dari tersebut harus bertarung dengan fitnah. Kemudian yang kedua, summa yadulu an annaha lan turlaqa ba'da dhalika abada. Ketika dikatakan dirusak, maka artinya pintu tersebut tidak akan bisa lagi ditutup selamanya. Terdapat dalam sebagian riwayat Sahih Muslim di Kitabul Iman, Hudzaifah mengatakan, hadastuhu anna dhalika albab rajulun yuqtalu aw yamutu. Aku sampaikan kepadanya bahasanya, kepada Umar, bahasanya pintu itu adalah seorang yang rajulun yuqtalu aw yamutu. Seorang yang akan dibunuh atau akan mati. Maka di Kitabul Fitan Sahih Muslim, bahasa yang dipakai oleh Hudzaifah adalah kinayah, pintu. Sedangkan di Kitabul Iman Sahih Muslim, blak-blakan, rajulun yuqtalu aw yamutu. Sehingga kesembilannya fitnah yang bagaikan gelombang lautan, yaitu kerusuhan, itu seperti rumah. Pintunya adalah Umar, sedangkan kerusuhan tersebut, fitan dalam artian kerusuhan tersebut, ditahan di penjara dalam rumah. Dan Umarlah pintunya. Maka ketika Umar wafat dengan cara terbunuh, maka keluarlah fitnah tersebut. Kemudian tadi redaksi teks hadisnya ada kalimat ini, hadastu hadisan laisa bil aghalit. Aku menyampaikan kepadanya satu perkataan yang bukan perkataan yang salah. Aghalit jama' dari urlautah, yang artinya sesuatu yang keliru. Maka makna kalimat ini adalah, aku sampaikan kepadanya satu perkataan dari Nabi SAW, yaitu bukanlah cerita ahli kitab atau Israiliyat, bukan pula istihadku. Namun dia adalah satu perkataan, hadisun mahaqqaqun anin Nabi SAW. Perkataan yang pasti berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya, penghalang antara fitan yaitu kerusuhan dan kaum muslimin adalah Umar. Umarlah pintunya. Selama Umar masih hidup, maka kerusuhan tersebut tidak akan terjadi dan dialami oleh kaum muslimin. Namun ketika Umar telah meninggal dunia, maka keluarlah dan muncullah kerusuhan itu. Wa kana kadza, dan demikianlah yang terjadi. Maka fitnah yang besar di negeri Islam terjadi setelah wafatnya Umar radhiyallahu anhu, yaitu pemberontakan dan kerusuhan yang terjadi di masa Utsman, yang menjadi sebab terbunuhnya Utsman. Maka di antara pelajaran dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahasanya Umar itu adalah amanatan lil muslimina minal fitnah. Adalah pintu keamanan, adalah jaminan aman bagi kaum muslimin dari terjadinya kerusuhan yang tidak diharapkan. Dan di hadis yang lain, Nabi sampaikan bahasanya para sahabat adalah amanatul linasi minal fitnah, adalah pelindung dari berbagai macam kerusuhan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, maka jika orang di zaman ini menginginkan mendapatkan jaminan aman dari kerusuhan, dari fitnah yang tidak diharapkan, fa'alaihi bin manhajis sahabah, maka hendaknya mengikuti jalan para sahabat. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanatun lil ummah, adalah jaminan aman, sebab adanya jaminan aman dari berbagai macam kerusuhan bagi umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, yang tersisa yang ada adalah sunnahnya. Maka siapa yang menginginkan jaminan aman, maka adalah dia memegangi sunnahnya. Dan para sahabat adalah sebab amannya umat, dan mereka semua telah meninggal dunia dan namun tetap terjaga sejarah hidup mereka. Maka siapa yang menginginkan jaminan aman, maka hendaklah dia memegangi jalan para sahabat dalam beragama. Sehingga innal haqqa fil ummah wa bi akhdhi bin manhajis sahabah, maka sunnya kebenaran dalam di tengah-tengah umat ini adalah manakala meniti jalan para sahabat. Maka hadis ini adalah di antara salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan wajibnya memegangi manhajus sahabah, manhajus salafus saleh. Dalam di antaranya adalah dalam menyikapi al-fitan. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan bagi umat ini, maka wajib baginya untuk memegangi kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dipahami dan dipraktikkan dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya, masih berkenaan dengan masalah fitan. Kita baca terlebih dahulu hadis dan penjelasannya dari Syaikh Saleh Fauzan, dan nanti akan kita tambahkan dengan membaca penjelasan dari Syaikh Sulaiman Ar-Rahili. Wali muslimin, diriatkan oleh Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi katakan, akan terjadi fitan. Ala ingatlah, kemudian akan terjadi fitan, berbagai macam fitnah, yaitu kerusuhan atau perang saudara di antara sesama kaum muslimin. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ilaiha, menuju fitan. Ala ingatlah, jika fitnah tersebut telah turun atau terjadi, maka siapa yang punya unta, maka adalah dia bergabung dengan untanya. Siapa yang punya rombongan kambing, adalah dia bergabung dengan kambingnya. Dan siapa yang punya tanah dan kebun, maka adalah dia urusi tanah dan kebunnya dan tidak ngurusi fitan. Faqala rajul, maka ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu untuk orang yang tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya tanah lahan pertanian? Maka Nabi katakan, tidaklah dia sengaja mendatangi pedangnya, senjatanya, kemudian dia tumbuk sisi tajamnya dengan batu, sehingga sudah tidak lagi bisa dipakai untuk bunuh orang. Sumalianju, kemudian tidaklah dia selamat jika dia mampu selamat. Kemudian Nabi mengatakan, ala ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan, Nabi katakan 3 kali. Kemudian ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatnya jika aku dipaksa sehingga aku diajak berangkat menuju salah satu dari 2 barisan? Berarti fitan yang dimaksudkan perang saudara antara sesama kaum muslimin, dan itu disebut fitan. Tidak semua perang saudara disebut fitan. Jika misalnya ada sebagian kaum muslimin yang jelas-jelas memberontak terhadap penguasa muslim yang sah, maka kemudian penguasa menurunkan tentaranya yang merupakan kaum muslimin untuk mengendalikan mereka, bahkan sampai akhirnya harus menumpas mereka, maka itu bukan fitan jika jelas posisi benar dan salah. Namun yang dimaksud dengan fitan, kerusuhan yang merupakan fitan, manakala tidak jelas. Manakala tidak jelas siapakah kawan, siapakah lawan, siapakah yang salah dan siapakah yang benar, karena ada banyak versi yang beredar dan kita tidak tahu ini versi yang beredar mana yang benar. Maka itulah yang disebut dengan al-fitan, kerusuhan yang disebut dengan fitan. Seandainya aku dibawa ila ahadis safain, pada salah satu dari dua barisan, semuanya muslim untuk ikut bertempur, fayadribani rajulun bisayfihi, lantas ada seorang yang menebaskan pedangnya padaku, atau ada seorang, atau datanglah anak panah lantas membunuhku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pulang dengan membawa dosamu dan dosanya, sehingga jadilah dia min ashabin nar, penghuni neraka. Penjelasannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Baqarah ini, hadal hadisu, hadis ini mafaduhu, isinya, mafad artinya isi, kontennya, at-tahdhiru, peringatan bahaya, mengingatkan bahaya betapa besarnya fitnah ini dan memotivasi untuk menjauhinya dan lari darinya, wa anna syarraha yakunu ala hasabi ta'aluqi biha, dan bahasanya kejelekannya, dampak buruknya itu tergantung hubungan dengannya. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah al-fitanu al-ammatu al-azimah, fitnah yang luas dan yang besar yang membinasakan, yaitu kerusuhan. Kakhtilalil amni, hilangnya rasa aman dan hilangnya pemerintahan, dan saqa'as ta'ah, terjadinya kudeta. Fahadil umul khatirah, maka ini adalah perkara-perkara yang berbahaya. Seorang itu labudah harus yata'ana tenang iza'aha menghadapinya. Dan wa'alla yata'allaqa wa'alla yata'allaku biha, dan tidaklah perhatian dengannya atau bergantung hati itu selalu, ya ta'alak ini ya, berkaitan dengan hati, hati senantiasa memikirkannya, wala yastasrifuha atau memperhatikannya, atau apalagi sampai masuk ke dalamnya. Oleh karena itu Nabi katakan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri dan seterusnya. Maka dalam kondisi ini sepatutnya seorang muslim untuk menjauhi al-fitan, kerusuhan, menyibukkan diri anha sehingga tidak ngurusi al-fitan. Walihada, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk menjauhi fitnah ini dengan Nabi bidakwatihi li sahibil ibil, Nabi ajak orang yang punya rombongan unta untuk bergabung dengan untanya, artinya pergi ke padang pasir ngurusi unta dan tidak ngurusi apa yang ada di kampungnya. Siapa yang punya rombongan kambing, maka dia renam itu kambing, sekumpulan kambing, maka dia bergabung dengannya, yaitu ikut menggembalakan kambing di tengah padang pasir, dicari oase. Jika dia punya tanah lahan pertanian, maka adalah dia sibuk bercocok tanam sehingga enggak ngurusi berita-berita politik yang beredar. Dan Nabi perintahkan hal ini li ajli, dalam rangka supaya muslim, seorang muslim menyematkan dirinya menjauh dari masuk apalagi berperan serta dalam fitan kerusuhan, yaitu perang saudara di antara kaum muslimin, boleh jadi karena pemberontakan atau yang lainnya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap orang yang tidak punya tanah pertanian, tidak punya unta. Maka Nabi minta untuk dia tidak memfungsikan pedangnya dan senjatanya. Oleh karena itu tatkala terjadi waqatul harrah, itu pemberontakan penduduk Madinah. Ini pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Madinah, maka terhadap penguasa yang ada ketika itu, Ibnu Umar mengumpulkan keluarganya, budak-budaknya, dan melarang mereka terlibat di dalamnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyingkir dari kerusuhan yang ada dan beliau duduk stay di fi qasrihi, di rumahnya, bil Aqiq, di daerah Aqiq. Maka tatkala sahabat bertanya kepada Nabi tentang induhi babihi, jika dibawa kohran secara paksa, akhirnya tertimpa tusukan tombak atau romya atau anak panah. Maka Nabi katakan, ya bu ubi ismih wa ismika, dia ya, kembali dengan bawa dosamu dan dosanya. Kemudian dia termasuk penghuni neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, jika engkau menjulurkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menjulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku ingin agar engkau yang kembali membawa dosaku dan dosamu, sehingga engkau termasuk penghuni neraka, dan itulah balasan orang-orang yang zalim. Maka jika terjadi fitnah yang ammah, yang bersifat merata, yang menasional, kerusuhan, fa'inal insan, maka sungguhnya seorang muslim hendaknya menahan tangannya untuk tidak terlibat padanya, bahkan tidak perlu dia membela dirinya. Sehingga Nabi perintahkan untuk menghancurkan senjatanya. Maka di antara pelajaran dari dan kandungan hadis ini menjelaskan betapa besarnya kehormatan darah seorang muslim. Hadis ini berisi tahdzir, peringatan bahayanya al-fitnah, yaitu kerusuhan. Dan has motivasi untuk menjauhi supaya tidak masuk padanya, dan sesungguhnya kejelekan kerusuhan itu ada dan berdampak pada seseorang berbanding lurus dengan ketergantungan dia, seberapa besar dia memikirkan kerusuhan tersebut. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan tambahannya tentang hal ini. Maka Nabi katakan, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Siapa itu? Apa definisi orang yang duduk? Yang dimaksud dengan orang yang duduk adalah orang yang tetap berada di tempatnya, tidak bergerak lil fitnah karena sebab kerusuhan tersebut. Qa'idun tsabitun, dia duduk tetap di situ. Ini lebih baik daripada orang yang berdiri. Jadi maka al-qa'id artinya tsabit, orang yang tetap di tempatnya, tidak kemana-mana. Lantas siapakah itu orang yang berdiri berkenaan dengan al-fitan? Al-qa'im huwa al-waqifu alladhi yanzur, yang berdiri melihat-lihat. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena ketika orang itu dalam posisi berdiri, dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang duduk. Sehingga dia melihat, tahu detail tentang kerusuhan dan berbagai macam berita yang terkait dengannya, satu hal yang tidak disaksikan dan diketahui oleh orang yang duduk. Itu pendapat pertama tentang yang dimaksud dengan orang yang berdiri. Pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang berdiri dalam fitan adalah alladzi takunu fi qalbihi, orang yang fitnah itu ada di hatinya. Lakinnahu yataraddadu fil fi'li, akan tapi dia bimbang untuk ikut terjun. Ini pendapat yang lain tentang makna berdiri. Maka berdasarkan penjelasan yang kedua, fitnah itu ada dalam hatinya. Artinya dia menginginkan terjadinya kerusuhan itu. Dia merasa cocok dengannya, simpati dengannya. Dia simpatisan. Lakinnahu yataraddad fil fi'li, kan tapi bimbang kalau ikut berperan serta. timbang kalau ikut terlibat. Sehingga oleh karena itu maka yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Hal ini karena yang namanya kerusuhan, ketika dia mendekat untuk datang maka dia seperti wanita cantik. Namun ketika sudah terjadi dan selesai kemudian barulah kemudian dirasakan buahnya, maka dia seperti nenek-nenek tua. Maka orang yang berilmu maka mereka mengetahui ketika gelagat akan terjadinya. Adapun orang-orang yang larut dengan emosi, perasaan, maka tidaklah mengetahui dampak jelek dari pemberontakan, kudeta dan yang lainnya kecuali setelah terjadi. Nanti baru sadar ternyata dampaknya buruk. Maka ketika di awal itu mau terjadi maka orang merasa itu kalau indah. Itu satu hal yang indah, menumbangkan kedzaliman namanya. Menuju masa depan yang lebih bagus. Dan menghancurkan korupsi, nepotisme dan yang lainnya. Maka indah sekali nama-namanya sehingga orang pun demikian tertarik dan tergoda. Dan setelah terjadi kemudian muncullah dampaknya dari sisi hilangnya rasa aman, kerusuhan di mana-mana dan sebagainya. Banyak orang mati, terbunuh, apalagi sampai ini terjadi kudeta, ada jam malam, ada dan seterusnya. Maka orang baru menyadari susahnya. Oleh karena itu Nabi katakan orang yang berdiri itu lebih baik, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kemudian orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Siapa itu orang yang berjalan? Penjelasan pertama mengatakan dia adalah orang yang berjalan dengan kakinya menuju tempat kerusuhan. Kemudian dia terlibat. Penjelasan yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan orang yang berjalan adalah yang berjalan dalam kerusuhan namun karena sebab yang lain, bukan karena ingin terlibat. Namun karena sebab yang lain, maka dia datang ke tempat tersebut karena sebab yang lain, bukan karena kerusuhan, namun boleh jadi dia akhirnya terlibat di dalamnya. Dia ada perlu, punya keperluan pribadi, tidak tahu kalau ada itu, kemudian ada rombongan tersebut, kemudian ikut gabung. Maka asalnya, maka dimungkinkan dia nanti untuk ikut tergabung dan ikut terlibat. Meskipun pada asalnya dia tidak punya keinginan untuk terlibat, dia punya keperluan tersendiri, namun kemudian ketemu dengan mereka di tengah jalan, maka ini yang dimaksud orang yang berjalan. Dimungkinkan untuk ikut tergabung, ada peluang besar untuk ikut tergabung karena ketemu di jalan. Kemudian orang yang berlari asai atau orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Siapa itu orang yang lari? Yaitu orang yang cepat-cepat menuju kerusuhan tersebut, baik dengan jalan kaki ataukah berkendaraan. Dan cepat di sini boleh jadi cepat fisik, bisa jadi cepat maknawi, non-fisik. Maka boleh jadi cepat di sini, cepat hisiah fisik. Artinya dia mengetahui tempatnya orang-orang yang terlibat, bahkan tokoh-tokohnya, kemudian dia cepat-cepat mendatanginya untuk bergabung dengannya. Atau cepat di sini cepat abstrak maknawiyah, seorang itu mengetahui tokoh-tokoh atau tokoh intelektual di balik kerusuhan, dia baca buku-buku mereka, dia semangat untuk membaca buku-buku dan tulisan yang memprovokasi untuk itu. Begitu ada tulisan langsung dibaca. Maka cepatnya cepat untuk ingin membaca misalnya, sehingga dia ini semangatnya ini bisa menjumuskan dia untuk terlibat di dalamnya. Maka Nabi menyebutkan tingkatan-tingkatan orang dalam menyikapi hal ini. Maka ini semua Nabi maksudnya adalah mau menjelaskan betapa bahayanya al-fitan dan memotivasi untuk menjauh dan lari darinya dan tidak mendekatinya, karena mendekatinya satu hal yang berbahaya. Dan sesungguhnya kejelekan al-fitan itu berbanding lurus dengan al-qurbi minha, kedekatan dengannya. Sehingga dari sini, maka dari tingkatan-tingkatan manusia tersebut bisa kita simpulkan satu kaidah penting dalam masalah al-fitan, bahasanya innal fitana tujtanabu la tujtalabu. Fitan itu dijauhi, bukan malah kemudian didekatkan. Maka siapa yang dalam kondisi selamat dari al-fitan, maka janganlah dia datangkan, dia impor untuk dirinya atau untuk negerinya. Maka siapa yang selamat dan tidak mengalami fitan itu di negerinya, maka hendaklah dia bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu terjadi, maka hendaklah dia menjauhinya. Dan apa itu fitan? Ada dijelaskan, ditegaskan oleh Syaikh Sulaiman hafizallahu taala. Dia katakan bahasanya innal qitala bainal muslimina naw'ani. Pertempuran, kerusuhan yang terjadi antara kaum muslim itu ada dua macam. Yang pertama qitalu fitnatin, dan yang kedua adalah qitalu lil kharijan anil ahkami syar'iyyah. Peperangan fitnah dan atau peperangan menghadapi orang-orang yang keluar dari ketentuan syariat. Nah, untuk kita manakala kita tadal kitalul fitnah yajibu i'tizaluhu, maka menjauhinya hukumnya wajib. Nah, apa itu definisi kitalul fitnah? Beliau katakan kitalul fitnati antak tadila ta'ifatani minal muslimina likulin minhuma ta'wilun lahu wajahun. Adalah tumpah darah yang terjadi antara dua kelompok kaum muslimin, masing-masing punya alasan yang bisa dimaklumi. Sebagaimana contohnya perang Jamal, perang Siffin. Maka itu adalah qitalul fitnah yajibu i'tizaluhu. Sedangkan kita lul kharijina an ahkami syar'i, memerangi orang-orang yang keluar dari ketentuan syariat, boleh jadi memerangi khawarid, boleh jadi memerangi pemberontak. Definisinya adalah alla yakuna li ihdal fi'ataini ta'wilun mu'tabarun syar'a. Manakala pada salah satu dua belah pihak itu tidak punya alasan yang diakui menurut syariat. Sehingga contohnya adalah memerangi khawarid dan demikian juga memerangi pemberontak yang memang betul-betul statusnya adalah pemberontak. Wa hadza la yajuzu i'tizaluhu ini peperangan yang tidak boleh dijauhi. Maka namun orang perlu terlibat, mendukung, punya kontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Melanjutkan penjelasan untuk hadis Abu Bakrah. Dari Syekh Sulaiman tentang famankanat lahu ibilun, siapa yang punya unta. Artinya siapa yang memiliki unta fil bariyah, di tengah-tengah padang pasir. Karena umumnya unta di masa silam tidak berada di perkampungan, namun ada di tengah-tengah padang pasir. Maka bergabunglah dengannya, artinya menjauhi keributan yang ada di kota. Artinya orang tersebut pergi ilal bariyah, ke tengah-tengah padang pasir. Demikian juga siapa yang mengkanat lahu ardun, artinya ikarun wa mazra'atun ba'idatun anil madinah. Siapa yang punya lahan pertanian yang posisinya jauh dari kota. Kalau itu mepet maka tidak termasuk dalam hadis, atau berada di tengah-tengah kota tidak termasuk yang yang diinginkan oleh hadis. Maka hendaklah dia bergabung dengannya, artinya hendaklah dia menjauhi al-fitnah. Intinya Nabi perintahkan agar seorang itu sibuk dengan hal-hal yang jadi milik dirinya, berupa hartanya dan keluarganya. Ya, kemudian ada seorang yang bertanya, dalam riwayat yang lain dijelaskan yang bertanya adalah Abu Bakrah itu sendiri. Siapa ya, bagaimanakah jika orang itu tidak punya hal-hal di atas, tidak punya unta, tidak punya lahan pertanian, tidak punya kambing, apa yang dia lakukan? Maka Nabi minta engkau agar dia menghancurkan sisi tajam dari pedangnya. Nah, apa makna hadis Nabi ini? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, yang diinginkan adalah makna hakiki, yaitu betul-betul dia ambil pedangnya kemudian dia tumpulkan sisi tajamnya. Tujuannya supaya ketika terjadi kerusuhan dan nampak indah kerusuhan, maka dia tidak punya jalan untuk melakukannya. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka fitnah yang dimaksudkan di sini adalah al-qital. Karena Nabi meminta agar menghancurkan dan menumpulkan sisi tajam pedang dengan batu, sehingga tidak terjumus dalam al-fitnah. Penjelasan yang kedua, memaknainya dengan makna, bukan makna hakiki. Artinya jauhilah al-fitnah. Dan bukalah maknanya harus betulan menumpulkan pedang. Kesimpulan dari Syaikh Sulaiman hafizallahu ta'ala, al-awwal azhar, pendapat yang pertama yang lebih tepat. Alasannya karena telah dikenal bahasanya syariat itu memotivasi dan mendorong secara berlebihan, secara sungguh-sungguh untuk menjadi fitnah. Sehingga syariat memotivasi untuk betul-betul menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah. Kemudian sumalian ju ini stato'a an-naja. Ini ada dua penjelasan tentang maknanya. Ada dua penjelasan tentang maknanya. Yang pertama, an-naja'u di sini artinya al-isra'u. Sehingga maknanya summal yusri inistato'a al-isra'a. Kemudian adalah dia bersegera jika dia mampu untuk bersegera. Penjelasan yang kedua, waqil inna naja'a wal khalasu. Yang dimaksud dengan najah adalah selamat. Artinya jika mampu selamat dari fitnah, maka adalah dia keluar meninggalkan al-fitnah. Ya, kemudian ada pertanyaan tentang manakala dipaksa. Wahai Rasulullah, jika aku dipaksa untuk terlibat dalam peperangan tersebut, sehingga aku dibawa dalam keadaan terpaksa pada salah satu barisan. Fadarbani rajulun bisayfihi, maka ada seorang yang menebas diriku dengan pedangnya, karena aku telah mematahkan pedangku. Atau datanglah anak panah membunuhku. Maka Nabi katakan, ya bu'u bi'ithmihi wa ismika, datang dengan dosanya dan dosamu. Nah, apa yang dimaksud dengan dosanya dan dosamu di sini? Ya, maka ada sejumlah penjelasan. Yang pertama mengatakan, yarji bi ismihi fil fitnah wa ismika fil fitnah. Dosa di sini dua-duanya adalah dosa fitnah. Dia kembali dengan membawa dosamu, dengan dosanya karena keterlibatan dia dalam fitnah, dan dosamu yaitu keterlibatanmu dalam al-fitnah. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan, yang dimaksudkan adalah orang tersebut kembali bithmihi fil fitnah, dosa dia dalam keterlibatan dalam masalah kerusuhan, kemudian bithmika dengan dosamu, li annahu tasabbaba fi qatlika, yaitu dosa terbunuhnya dirimu, dosa pembunuhan atas dirimu. Ya, karena ismika di sini bukan berarti orang ini berdosa, sehingga ditakwil ismika di sini adalah dosa terbunuhnya dirimu. Karena orang ini orang yang dipaksa, wal mukroh la isma alaihi, orang yang dipaksa tidak memikul dosa. Nah, maka apa yang dimaksud dengan dosamu? Padahal orang dipaksa, dia tidak memikul dosa. Maka dibelokkan maknanya, fa wa yarji'u bi ismihi, yakni bismi qatlihi li anna tasabbaba fi qatlihi, yaitu dosa terbunuhnya dirimu, karena dialah yang menjadi sebab dirimu terbunuh. Sehingga kemudian dia berhak untuk menjadi penghuni neraka. Maka ismihi itu dosa keterlibatan dalam fitnah. Ismika dosa terbunuhnya dirimu. Menurut penjelasan yang paling kuat. Wa yakunu min ashabin nar, sehingga jadilah dia termasuk penghuni neraka, yaitu berhak untuk masuk neraka. Sehingga kalimat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada dosa bagi orang yang dipaksa. Lakin la yubahu lahu al-qital, namun dia tetap tidak boleh ikut berperang. Faman ukriha alal fitnati wa dakhala ma asafi la isma alihi, lakin la yajuzu lahu ayuqatila. Maka siapa yang dipaksa untuk ikut dalam kerusuhan yang statusnya fitnah, dia masuk bersama barisan, tidak ada dosa baginya karena dipaksa, akan tapi tidak boleh baginya untuk terlibat peperangan. Bal al wajibu alaihi ayyabqa bila qitalin walau qutila. Dan kewajibannya adalah bertahan tanpa menyerang meskipun dia dibunuh. Ya, inilah makna hadis Maka Nabi SAW memaksa orang, memerintahkan orang yang dipaksa untuk terlibat dalam peperangan dalam fitnah untuk menghancurkan pedangnya. Artinya laisa lahu ayuqatila wa in kutila. Tidak boleh baginya untuk terlibat dalam peperangan meskipun dia dibunuh. Maka hadis ini menjelaskan bahasanya orang yang dipaksa ini idza kutila, jika dia terbunuh maka dosanya dosa ditanggung oleh orang yang membunuh. Dan orang yang dipaksa ini Nabi minta untuk merusak senjatanya dan bersabar meskipun terbunuh dalam keadaan dizalimi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ini tentang orang yang dipaksa untuk terlibat dalam qitalu fitnah. Maka bagaimanakah lagi kalau dipaksa untuk memerangi kaum muslimin semacam orang yang dipaksa oleh orang Khawarij? Maksud perkataan Ibnu Taimiyah, seandainya ada orang Khawarij memaksa seorang muslim untuk berperang bersamanya. Siapa yang akan diperangi oleh Khawarij? Kaum muslimin. Ya, dan peperangan yang dilakukan oleh Khawarij ini bukanlah peperangan fitnah. Dia mau memerangi kaum muslimin. Maka berdasarkan hadis ini, la syakka anna la yajuzu lahu ayuqatila. Tidak boleh bagi orang yang dipaksa oleh Khawarij ini untuk ikut memerangi kaum muslimin. Bal wajib alaihi ayasbir. Dan kewajiban dia untuk bersabar meskipun dia terbunuh. Karena kita lul fitnah saja dipinta untuk bersabar dan tidak ikut terlibat. Itu kita lul fitnah. Ini gimanakah lagi? Manakala kita tersebut kita yang jelas-jelas salah. Khawarij mau memerangi kaum muslimin. Ini orang ini dipaksa oleh Khawarij untuk bantu-bantu. Untuk ikut terjun. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, mimbabil aula orang ini. Mimbabil aula orang ini untuk mengamalkan isi hadis ini, hadis kita lu fitnah, yaitu dia bersabar dan tidak ikut dalam kegiatan peperangan tersebut meskipun dia dibunuh karenanya. Kemudian sebenarnya tentang masalah hukum kita fil fitnah, apakah seorang muslim boleh terlibat ataukah tidak terlibat? Ini ada perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang pertama, la yuqatal fi fitanil muslimin. Maka tidak boleh terlibat dalam peperangan fitnah meskipun mereka menyerang seorang muslim di rumahnya. Fa inna la yuqatil, maka dia tidak boleh melawan namun bersabar meskipun dibunuh. Wa ala hadza ba'du sahabat, ini pendapat sebagian sahabat di antaranya adalah Abu Bakar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ya, tidak boleh terlibat dalam peperangan fitnah bainal muslimin, akan tapi jika seorang muslim sudah menjauh, fadakhala ali ahlil fitnah, lalu kemudian ahlil fitnah masuk ke rumahnya, boleh baginya melawan. Alasannya, karena ini bukan bab al-qital fil fitnah, nah ini bab daf'is sa'il. Ini membela diri dari orang yang zalim. Dan daf'us sa'il satu hal yang disyariatkan. Meskipun dengan membunuh orang yang menyerang. Wa hadza madzhabu Ibnu Umar wa Imran Ibn Husain. Ini pendapatnya Ibnu Umar dan Imran Ibn Husain. Kemudian pendapat yang ketiga, yajibu nursasil muhiqqi fi qitalil fitnah. Wajib menolong orang yang diyakini berada di pihak yang benar fi qitalil fitnah. Maka boleh seorang muslim yuqatil ikut berperang ma'a man dhahara lahu annal haqqa ma'ahu. Ini bersama membela orang yang menurut apa yang nampak baginya kebenaran itu bersamanya.